الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم Amma ba'd, kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita masuki bab yang ke-10 dari kitabul Hajj. Dan pada bab yang ke-10 sampai bab yang ke-13 dari kitabul Hajj, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala masih menyebutkan materi yang berkaitan dengan miqat. Itu tempat-tempat yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bagi orang yang hendak melaksanakan ibadah haji atau umrah untuk memulai ihlalnya di tempat tersebut. Melalui talbiyahnya, memulai talbiyahnya di tempat tersebut. Dan sudah kita tahu di bab yang ke-8 dan ke-9 tentang miqat ahli Madinah dan miqat ahli Syam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan untuk penduduk Madinah dan orang-orang yang datang dari arah negeri Madinah untuk melalui atau untuk memulai ihlalnya, itu talbiyahnya di Dhul Hulaifah. Dan untuk penduduk Syam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan miqat untuk mereka Juhfah. Dan pada bab yang ke-10 dan ke-11 beliau menyebutkan tentang miqat ahli Najd. Itu pula di bab 12 dan miqat ahli Al-Yaman. Qala rahimallahu taala bab muhal ahli Najd. Bab tempat ihlal penduduk Najd dan orang-orang yang ada yang datang dari arah negeri Najd. Seperti orang-orang Irak. Dan beliau menyebutkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala rahimallahu taala haddatsana Ali wahuwa Ali bin Madini qala haddatsana Sufyan wa Sufyan bin Uyainah qala hafidnahu min az-Zuhri wahuwa Muhammad bin Muslim an Salim an Abi Salim ibn Abdullah ibn Umar an Abi an Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala waqata an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa qala hadathana Ahmad wa Ahmad ibn Isa madhkur fi Fathul Bari qala hadathana ibn Wahab Abdullah ibn Wahab qala akhbarani Yunus ويونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب وهو زهري محمد بن مسلم عن سالم بن عبد الله عن أبي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مهل أهل المدينة ذو الحليفة ومهل أهل الشام مهيعة وهي الجحفة وأهل النجد قرن قال ابن عمر رضي عنهما زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم أسمعه ومهل أهل اليمن يلملم. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tempat ihlal penduduk Madinah adalah Dhul Hulaifah. Dan ihlal sudah kita ketahui di materi yang lalu, huwa raf'u shaut bitalbiyah, mengangkat suara dengan talbiyah, itu namanya ihlal. Itu mengangkat suara dengan zikir labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kata Nabi SAW, penduduk Madinah memulai talbiyahnya di Dhul Hulaifah. Dan penduduk Syam, tempat ihlal mereka adalah Mahya'ah. Yang mana Mahya'ah adalah Juhfah. Katakan Mahya'ah dan dikatakan Juhfah. Dan tempat dihilal penduduk Najd adalah Qarnun. Itu Qarnul Manazil. Kemudian kata Abdullah bin Umar, Za'amu, itu Qalub. Orang-orang mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda. Sedangkan aku belum mendengar beliau mengatakan kalimat tersebut. Itu mereka mengatakan, kalimat yang lalu, Balagani, telah sampai kepadaku beritanya. Ibn Umar tidak mendengar kalimat berikut ini. Tapi beliau mendengar dari yang lainnya. Bahwasanya Nabi mengatakan, Wa muhalu ahli Yaman yalamna. Dan tempat ihlal penduduk Yaman adalah daerah Yalamlam. Ini hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma tentang miqat bagi orang yang hendak melaksanakan ibadah haji atau umrah. Sudah kita tahu di bab yang lalu bahwasanya tidak diperbolehkan seseorang yang melaksanakan ibadah haji atau umrah untuk melewati daerah-daerah tersebut dalam keadaan belum ihram. Sekalipun bukan syarat. Kalau seorang melewati misalnya Madinah, melewati Dhul Hulaifah dalam keadaan belum ihram, dia telah meninggalkan kewajiban dari kewajiban yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tapi tidak sampai pada derajat syarat. Bukan berarti hajinya atau umrohnya tidak sah. Kan, tapi wajib bagi yang hendak melakukan ibadah haji atau umroh untuk memulai ihlalnya di daerah-daerah yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Penduduk Madinah di Dhul Hulaifah, penduduk Syam di Juhfah, penduduk Yaman di Yalamlam, dan penduduk Najd di Qarnul Manazil. Kemudian di bab yang ke-11, bab muhallu man kana dunal mawaqit. Bab tempat ihlal bagi orang yang tinggalnya dunal mawaqit. Tinggalnya itu di daerah yang telah masuk antara miqat dengan Mekah. Seperti tadi disebutkan misalnya penduduk Madinah. Miqatnya di Dhul Hulaifah. Ketika mau haji ke Mekah, maka penduduk Madinah berjalan terlebih dahulu. Maka perjalanan dari Madinah sampai Dhul Hulaifah. Nanti di Dhul Hulaifah dia mulai memakai pakaian ihram. Dan memulai talbiyahnya, mulai ihramnya dari Dhul Hulaifah menuju Mekah. Dan tidak boleh penduduk Madinah mau melakukan haji atau umrah, dia melakukan perjalanan kemudian melewati Dhul Hulaifah dalam keadaan belum ihram. Jadi wajib ihramnya dari Dhul Hulaifah. Sekarang materi kita di bab yang ke-11, kalau orang tinggalnya antara Dhul Hulaifah dengan Mekah. Mahfum? Apakah ketika mau ihram untuk haji umrah dia harus mundur ke Dhul Hulaifah, kemudian memulai ihramnya di Dhul Hulaifah, atau bagaimana? Dalam bab ini beliau akan menyebutkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, yang mana dia menunjukkan bahwasanya orang yang tempatnya antara miqat dengan Mekah, maka memulai ihramnya dari tempat tinggalnya. Tidak perlu ia kembali atau mundur ke daerah miqat. Qala rahimallahu taala haddatsana Qutaibah, Qutaibah bin Sa'id, Abu Raja, qala haddatsana Hammad, Muhammad bin Zaid, an Amr, wa Amr bin Dinar, an Tawus, wa Tawus bin Kaisan. An Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam waqata al-Madinah al-Hulaifah wa al-Syam al-Juhfah. وَلِلْيَمَنْ يَلَمْلَمْ وَلِنَجِدْ قَرْنًا فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَ عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنْ مِمَّنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةِ فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ حَتَّى إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan Nabi SAW telah menetapkan miqat bagi penduduk Madinah daerah Dhul Hulaifah. Dan bagi penduduk Syam, beliau tetapkan miqatnya daerah Juhfah. Dan untuk penduduk Yaman, beliau tetapkan miqatnya daerah Yalamlam. Dan untuk penduduk Najd, beliau tetapkan miqatnya Qarnal. Daerah Qarnal Manazil. Kemudian setelah beliau menetapkan miqat-miqat tersebut, beliau berkata, Fahunna lahun. Maka miqat tersebut bagi penduduk-penduduk tadi. Waliman ata'alaihinna min ghairi ahlin. Begitu pula bagi orang yang datang ke tempat tersebut dari selain penduduk negeri. Nah, sudah disebutkan misalnya kita orang Indonesia. Ketika Anda masih ibadah haji atau umrah, nanti yang kita lewat dari miqat yang disebut oleh Nabi SAW, miqat Yalamlam. Maka kita ketika datang dari arah Yalamlam, kita memulai haji atau umrah dari Yalamlam. Itu kalau kita melaksanakan ibadah haji, haji atau umrah langsung dari Indonesia ke Mekah, maka miqatnya Yalamlam. Karena miqat yang kita lewati adalah daerah Yalamlam. Kata Nabi, waliman ata'alihina min ghairi ahli. Miqat tersebut bagi orang yang selain penduduk yang disebutkan yang datang dari arah tersebut. Mimman kana yuridul hajja wal umrah. Bagi siapa saja yang ingin melaksanakan ibadah haji atau umrah. Maknanya kalau seseorang tidak berniat haji atau umrah, tidak diwajibkan untuk berihram ketika melewati tempat tersebut. Orang Madinah mau ke Mekah bukan untuk haji dan umrah, maka tidak mengapa. Dia melewati Dzulhulaifah dengan tidak memakai ihram. Yang diwajibkan ihram dan melalui talbiyah dari Dzulhulaifah bagi orang yang hendak melaksanakan ibadah haji atau umrah. Kemudian kata Nabi, dan ini syahidnya, faman kana dunahunna famin ahli. Barang siapa yang tempatnya itu antara miqat dengan Mekah, maka famin ahli. Mulai ihramnya dari keluarganya, dari tempatnya. Dari tempatnya, tidak perlu mundur ke arah miqat. Hatta inna ahla Makkah yuhilluna minha, sampai penduduk Mekah ketika hendak melaksanakan ibadah haji, maka memulai hajinya dari Mekah tersebut, dari tempatnya. Tidak perlu mencari miqat dan memulai hajinya dari miqat, tapi dari tempatnya, dari Mekah. Ini bab yang ke-11. Bab yang ke-12, bab muhal ahli Yaman, bab tempat ihlal penduduk negeri Yaman, tempat memulai talbiyah penduduk negeri Yaman. Qala rahimallahu ta'ala haddathan Mu'alla ibn Asad, qala haddathan Wuhayb, Wuhayb ibn Khalid, an Abdillah ibn Tawus, an Abi, Tawus ibn Kaysan, an Ibn Abbas radiyallahu anhuma anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam waqqata li ahli al-Madinah dal Hulayfa, wa ahli al-Syam al-Juhfa, wa li ahli Najd qarna al-Manazil, wa li ahli al-Yaman Yalamlam. Hunna li ahlihinna wa li kulli atin ata alaihinna min ghairihim mimman arada al-hajj wal umrah. Faman kana duna dalika famin haitsu ansha hatta ahlu Makkah min Makkah. Sama dengan hadis sebelumnya. Semuanya dari Tariq Abdullah bin Tawus. Atau dari Tawus ibn Kaisan dan ibn Abbas. Yang pertama dari Abdullah bin Tawus yang telah kita baca, dan yang sebelumnya dari Amr bin Dinar. Kemudian bab yang ke-13, dan ini akhir materi tentang miqat. Bab datu irqin li ahli Iraq. Bab miqat datu irqin. Daerah datu irqin untuk penduduk Iraq. Dan dipersisikan oleh para ulama, apakah datu irqin itu miqat ditetapkan oleh Nabi SAW, ataukah ijtihad dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Dan Imam Bukhari mengisyaratkan bahwasanya miqat dati irqin itu ijtihad dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan terjadi ijma dengannya bahwasanya penduduk Iraq miqatnya dari datu irqin. Kita akan baca hadisnya. Qala haddatsana Ali bin Muslim, qala haddatsana Abdullah ibn Numair, qala haddatsana Ubaid, Ubaidullah An-Nafi ibn Umar, Ubaidullah ibn Umar al-Umari, An-Nafi ibn Umar radhiyallahu anhu qala lamma futiya hadani misran ataw Umar faqalu ya amir al-mu'minin inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadda li ahli Najdin qarnan wa huwa jawr an tariqina wa inna in aradna qarnan shaqqa alaina qala fanzuru hadwaha min tariqikum fahadda lahum data irqin. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan, tatkala dibuka untuk kaum muslimin, itu berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin dua negeri, itu Kufah dan Basrah, dua negeri yang terkenal di negeri Iraq. Tatkala dibuka untuk kaum muslimin negeri Iraq, yaitu negeri Basrah dan Kufah, atau Umar radhiyallahu anhu, kaum muslimin yang di sana datang menghadap Umar radhiyallahu taala anhu, dan mereka mengatakan, wahai Rasulullah, wahai amirul mukminin, sesungguhnya Rasulullah SAW telah menetapkan untuk penduduk Najd Miqatnya itu qarnan, itu qarnul manazil. Wa huwa jawrun an tariqina. Hanya saja kata Amirul Mukminin, miqat qarnul manazil bagi kita itu melenceng, itu jauh. Kalau kita mau ke Mekah harus ke qarnul manazil lagi, itu jaraknya semakin jauh. Wa washaqqa alaina, dan itu memberatkan kami, memberatkan kami. Wa inna naradna qarnan syaqqa alaina. Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Fanduru hadwaha min tariqikum." Kata Umar radhiyallahu anhu, "Maka lihat oleh kalian," katanya, "mana daerah yang lurus dengan qarnul manazil ke arah Mekah." Sehingga ketika kalian menuju Mekah tidak perlu belok ke arah qarnul manazil kemudian baru berangkat menuju Mekah. Lihat arah atau daerah yang sama lurus dengan qarnul manazil. Fahad dalam data irqin. Dan akhirnya Umar menetapkan untuk mereka miqat ahlu Basrah dan Kufah datu irqin. Daerah datu irqin. Yang mana sejajar dengan qarnul manazil. Ini bab yang ke-13 dari Kitabul Haji. Yang mana materi-materi di bab tersebut berkaitan dengan miqat. Inda Ami Abi Abdullah Tayyib. Di bab-bab yang sudah kita lalui dari mulai bab ke-7 Muhal Ahli Mekah, kemudian bab ke-9 Muhal Ahli Syam, ke-10 Muhal Ahli Najd, ke-12 Muhal Ahli Yaman. Apa mana muhal di bab-bab tersebut? Makna muhal di bab-bab tadi disebutkan Imam Bukhari memberikan judulnya Muhal Ahli Yaman, Muhal Ahli Najd. Apa makna muhal? Satu tempat melakukan ihlal. Amin Abu Bakar, apa itu ihlal? Nah, rafu saud bitalbiyah, di tempat orang yang hendak ibadah haji atau umrah memulai ihramnya di tempat tersebut. Memulai ihram di tempat tersebut. Jadi kalau kita mulai di negeri Madinah misalnya, kita datang ke Dhul Hulaifah dalam keadaan biasa, bukan dalam keadaan ihram. Ketika sampai Dhul Hulaifah kita bersiap-siap, melepas semua pakaian kita dan kita ganti memakai kain ihram, yaitu izar warida, memakai sarung dan selendang. Kemudian disunahkan mandi dan juga sholat di sana, sampai waktu sholat, kemudian kita mulai ihram kita di Dhul Hulaifah. Ketika kita sudah di kendaraan, siap menuju Mekah, maka kita mulai. Memulai talbiyah kita. Labbaika hajjan. Kalau dia hendak melakukan ibadah haji. Kemudian mulai talbiyah. Labbaika Allahumma labbaik. Labbaika la syarikata labbaik. Innal hamda wa ni'mata lakal mulk. La syarika lak. Terus bertalbiyah. Sampai datang ke negeri Mekah. Baju anda. Kalau kita bertalbiyah dari mulai miqat tadi, saya tadi di Hulaifah sampai ke negeri Mekah, kapan kita berhenti di talbiyah kita? Nah, ketika kita sampai di Masjidil Haram dan hendak melakukan tawaf qudum kalau kita sedang haji atau tawaf umrah. Tapi kalau kita hendak melakukan umrah, kita sudah siap sampai di Masjidil Haram dan Masjidil Haram dan hendak melakukan tawaf, maka kita berhenti dari talbiyah tersebut. Setelah talbiyah selesai tawaf, maka tinggal melakukan sa'i baina Safa dan Marwah. Kemudian setelah itu tahallul, mencukur rambut. Kalau ibadahnya umrah sudah selesai dari umrahnya. Kalau ibadahnya haji, maka menanti sampai hari tarwiyah, hari ke-8 Dzulhijjah. Dan hari ke-8 mulai lagi bertalbiyah, memakai pakaian ihram dan mulai bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik. Terus berlanjut talbiyahnya ami hadi sampai kapan? Kapan berhenti seorang yang sedang ibadah haji dari talbiyahnya? Baik. Berhenti talbiyahnya ketika hendak melempar jamrah Aqabah. Jadi ketika bermalam di Dhul Hulaifah dan paginya sebelum terbit matahari bertolak dari Dhul Hulaifah ke Mina. Dan ketika datang ke Mina, awal yang dilakukan yang paling afdal melempar jamrah Aqabah. Dan ketika kita melempar jamrah, kita berhenti dari talbiyah, sudah selesai dari talbiyah kita. Jadi mulai tanggal 8, 9, 10 bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Sehingga Mina dan juga Arafah, Mina itu apa namanya, ramai dengan talbiyah kaum muslimin. Karena mereka mengangkat suara dengan talbiyah tersebut. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka al mulk la syarika lak. Berhentinya ketika hendak melempar jamrah Aqabah. Baik. Di bab selanjutnya kita akan lalui tentang bagaimana perjalanan Nabi SAW dari negeri Madinah, kemudian Dhul Hulaifah menuju negeri Mekah. Bisa kita ambil pada pertemuan berikutnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.